Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Para pendengar di muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kami bisa kembali menyapa para pendengar sekalian di frekuensi 1467 AM dan juga para pemirsa live streaming di radiomuslim.com dan juga fanpage Radio Muslim untuk melanjutkan kajian membedah buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis oleh guru kami yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullahu Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bagi setiap kaum muslimin untuk mengikuti manhajnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah sampai pada dalil yang ke-24 di halaman 95. Jika pada pembahasan sebelumnya ketika membahas dalil pada pekan yang lalu, demikian juga yang sebelumnya, kita mengkaji dalil-dalil dari dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Maka pada mulai kesempatan kali ini kita akan beralih pada dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ke-24 yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau menceritakan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan ketika haji wada. Di antara isi khutbahnya adalah ya ayyuhan nas inni qad taraktu fiikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang selama kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim, demikian juga Baihaqi dan Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang dua pedoman yang jika seorang berpegang teguh dengan dua hal ini maka dia akan tidak pernah tersesat selamanya. Karena kita tahu bahwasannya agama ini atau penganut agama ini akan terpecah menjadi banyak sekali golongan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian umat Islam akan terpecah menjadi golongan-golongan yang paling banyak daripada umat-umat sebelumnya, yaitu mereka akan terpecah menjadi 73 golongan yang mana semuanya menuju neraka kecuali hanya satu saja, yaitu apa yang berpegang, yaitu ajaran yang dipegang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu ajaran yang dititi olehku dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wujud atau cara seorang itu berada di jalan ini adalah berpegang teguh dengan dua pedoman ini, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentu saja dibarengi dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua pedoman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini yaitu kitabullah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kitabullah. Kitabullah tentunya semua sudah tahu yaitu Al-Qur'an. Kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini perlu diperjelas. Sunnah yang bagaimana yang dimaksudkan? Karena dalam Islam, ya, makna sunnah ini banyak, ya. Sesuai dengan konteksnya, ya, sesuai dengan alur pembicaraannya. Ketika yang membicarakan itu adalah seorang ahli dalam bidang hadis atau seorang berbicara tentang masalah hadis, ya, maka sunnah di sini maknanya adalah kullu ma uthira 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au suratin au siratin au sifatin khuluqiyatin au khalqiyatin, ya, sawa'an kana qabla al-bi'tha am ba'daha. Yaitu segala hal yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengalaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sifatin khalqiyatin atau sifat fisik ataupun sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sebelum beliau diangkat menjadi nabi maupun setelahnya. Ini makna sunnah menurut para ahli hadis. Atau ketika seorang pakar, ketika seorang ustaz atau seorang atau arah pembicaraan yang bicarakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah menurut ulama usul fikih, maka sunnah adalah salah satu daripada sumber Islam, sumber hukum Islam. Ya, yaitu yang disepakati. Salah satu di antara tiga hukum Islam yang disepakati, Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Ini ketika seorang bicara tentang usul fikih. Demikian juga sunnah juga dalam usul fikih bisa bermakna salah satu daripada hukum taklifi yang disebut dengan al-mandub, maknanya sama, yaitu sunnah ataupun mandub ataupun mustahab. Nah, ini sama. Ini definisi sunnah dalam kajian ilmu usul fikih. Ya. Adapun sunnah menurut para ulama akidah, maka sunnah adalah hadiyun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi usuliddin wa ma kana alaihi minal ilmi wal amal wal huda wa ma syara'ahu aw aqarrahu muqabilul bid'ai wal muhdatsati fid din. Dalam kajian ilmu akidah, maka sunnah adalah segala petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam pondasi beragama, ya, dan segala yang bersumber darinya berupa ilmu ataupun amal ataupun petunjuk, dan segala yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai lawan daripada bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Maka definisi sunnah menurut para ulama akidah ini definisi yang paling luas, yang paling umum, ya, yaitu segala petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa ilmu maupun amal, ya, ya, sebagai pondasi dalam beragama, yang itu lawan daripada hal-hal yang baru dalam agama ini atau bid'ah. Nah, sunnah yang manakah yang dimaksudkan? Tentu seorang ketika mendefinisikan sunnah harus sesuai dengan konteks pembicaraan, ya, sunnah tersebut diangkat dalam pembicaraan yang seperti apa, ya. Kita saat ini sedang mengkaji, ya, manhaj dalam beragama, ya, pembahasan tentang sumber ataupun apa namanya referensi dalam beragama atau disebut dengan manhaj. Maka sunnah di sini, ya, kitabullah wa sunnati nabiyhi, kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah di sini maksudnya adalah sunnah yang menurut para ulama akidah tadi, segala petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu dan amal, yang mana itu menjadi lawannya bid'ah, ya, lawannya segala perkara yang baru dalam agama, dalam masalah agama ini. Sehingga tidak bijak kita ketika seorang memaknai sunnah dalam hadis ini dengan sunnah yang difahami oleh disiplin ilmu usul fikih. Itu sebagai salah satu daripada lima hukum taklifi, yaitu yang sunnah bermakna mustahab ataupun anjuran, ya, sebagai lawan daripada makruh, ya, sebagai lawan daripada makruh ataupun sebagai teman daripada wajib, ya, adik daripada wajib. Nah, ini tidak bijak karena konteks pembicaraan yang sedang kita angkat pada kesempatan kali ini ataupun yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah haji wada yang beliau sampaikan ini adalah berbicara tentang pegangan dalam beragama, ya, yaitu sunnah yang bermakna usuluddin, ya, sunnah yang bermakna pokok dalam beragama, sehingga ini mencakup semua hukum Islam yang wajib, yang sunnah, yang makruh dan lain sebagainya. Maka ini perlu didudukkan terlebih dahulu ketika memahami istilah-istilah sunnah yang terdapat dalam dalil-dalil. Kemudian dalil yang ke-25 yang menunjukkan wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj para sahabat Nabi SAW adalah hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami salat bersama Nabi SAW pada suatu hari. Thumma aqbala alaina, lalu Nabi SAW menghadap kami setelah salat. Fawa'adhana maw'idhatan balighatan. Kemudian beliau memberikan kepada kami nasihat yang sangat menyentuh. Dharafat minhal uyun, yang menjadikan mata kami itu bercucuran air mata. Wajilat minhal qulub, dan membuat hati kami bergetar. Maka ini menunjukkan bahwa boleh, ya, memberikan tausiah ataupun nasihat kepada jamaah setelah melaksanakan sholat wajib, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini termasuk sunnah karena beliau lakukan, ya, memberikan nasihat setelah melaksanakan sholat wajib. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang orator yang ulung. Samping beliau seorang yang berilmu, namun beliau juga merupakan seorang yang bisa menyampaikan ilmu dengan sangat baik, ya, ya, baik berupa ucapannya maupun baik berupa keteladanannya, ya. Beliau adalah seorang yang paling hikmah dalam menyampaikan ilmu, baik hikmah dalam menyampaikan ilmu melalui lisannya dan juga hikmah menyampaikan ilmu melalui keteladanannya, ya. Di antara wujud hikmah dalam menyampaikan ilmu dalam lisannya, di mana beliau mampu mengucapkan, ya, menyampaikan ilmu dengan bahasa yang singkat, ya, dan padat, tapi kaya akan makna, ya, jawami'u al-kalim. Disebut oleh para ulama dengan mu'ajizat Nabi SAW yang disebut dengan jawami'u al-kalim. Beliau mampu menyampaikan makna-makna yang dalam dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana, ya. Atau beliau mampu menyampaikan pesan yang banyak, yang dalam, yang sangat bermakna hanya dengan kata-kata yang tidak banyak, ya. Demikian juga beliau bisa menyampaikan pesan dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ini diantara ciri dai yang baik, ya. Karena tidak semua orang berilmu itu mampu menyampaikan ilmunya, ya. Orang kadang punya ilmu banyak, ya, tapi dia tidak punya kemampuan mengajarkan ilmunya, ya. Dia bisa mengajarkan ilmunya, tapi tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengajarkan ilmunya. Adapun Nabi SAW adalah seorang yang berilmu dan beliau mampu mengajarkan ilmunya dengan cara yang terbaik. Maka dijelaskan dalam di sini, para sahabat sampai menangis dan bergetar hati mereka. Faqala qa'ilun, lalu seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi'in, famadha ta'hudu ilayna. Wahai Rasulullah SAW, seakan sepertinya ini adalah wasiat Anda yang terakhir, maka kiranya apa yang akan Anda nasihatkan kepada kami sebelum engkau berpisah dengan kami. Ya, ini menunjukkan semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuntut ilmu, dalam menggapai kebenaran. Ya, di antara buktinya adalah ketika muncul keheranan itu, ya, berupa pesan Nabi yang menjadikan mata menangis kemudian menggetarkan hati, maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta nasihat. Ya. Ini menunjukkan kesungguhan para sahabat dalam menuntut ilmu. Demikian juga mereka begitu mudah tersentuh hatinya, ya. Para sahabat Nabi SAW begitu mudah tersentuh hatinya dengan hadis-hadis Nabi SAW sampai membuat mereka menangis dan bergetar hati mereka dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firasat sahabat ini benar karena nasihat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, ya. Haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kemudian setelah itu tidak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Qal, maka Nabi mengatakan, "Usikum, aku nasihatkan kepada kalian bitaqwallah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah." Takwa itu apa? Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah di atas ilmu. Mengerjakan perintah Allah karena Allah di atas ilmu atau berdasarkan ilmu, dan meninggalkan larangan Allah karena Allah dan berdasarkan ilmu. Sehingga seorang itu dikatakan bertakwa jika terpenuhi tiga unsur ini, ya. Yang pertama, dia mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah itu karena Allah. Ini yang pertama, lillah yang pertama. Sehingga ketika seorang beribadah mengerjakan perintah Allah bukan karena Allah, karena kepentingan dunia, mencari pujian manusia, atau kepentingan pekerjaannya, ya, atau menyenangkan komunitasnya misalnya, maka yang seperti ini bukan lillah. Jadi orang yang bertakwa, dia melakukan ibadah karena Allah dan meninggalkan larangan lillah karena Allah. Tidak ada kepentingan yang lain kecuali hanya kepentingannya mencari ridha Allah. Yang kedua adalah seorang dikatakan bertakwa ketika menjalankan larangan dan perintah Allah itu di atas ilmu, ya. Ketika seorang menjalankan larangan dan perintah Allah tadi di atas ilmu, bukan hanya berdasarkan perasaannya saja, ya, anggapan baiknya saja, tidak, ya. Tapi seorang dikatakan bertakwa kepada Allah ketika menjalankan perintah Allah ala nurin minallah, ya, di atas cahaya Allah, maksudnya di atas ilmu, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan perintah Allah ala nurin minallah, di atas ilmu atau di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dua, ya, tadi saya katakan tiga, ya, maksudnya adalah dua, ya, saya ralat. Jadi dua hal ini jika terpenuhi dalam diri seseorang ketika dia mengerjakan perintah dan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, yaitu yang pertama lillah, ikhlas karena Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah di atas ilmu, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sebagai orang yang dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Usikum, saya wasiatkan kepada kalian bitaqwallah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Wa in 'abdan habasyian, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Nah, maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan kepada kita wasiat yang sangat penting, ya. Karena wasiat ini beliau sampaikan di awal-awal wasiat, ya. Setelah wasiat takwa, ya, maka yang beliau sampaikan adalah wasiat untuk taat kepada pemimpin, pemimpin sebuah negara. Maka ini menunjukkan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang sangat cinta kepada tanah air, ya. Aktif, gerakan dakwah, ya, yang mengajak masyarakat untuk taat kepada pemimpin, ya. Sam'i wa ta'ah, karena memang inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, yaitu dalam perkara yang tidak menyelisihi syariat. Maka, ya, menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, taat kepada pemimpin dalam perkara yang baik, yang tidak menyelisihi syariat, ini adalah ibadah. Ya, maka adakah kelompok yang lebih cinta kepada tanah air? Ya, adakah kelompok yang lebih cinta kepada tanah air daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah? Yang mereka yang mereka meyakini taat kepada pemerintah itu adalah ibadah, bukan hanya tanggung jawabnya sebagai warga negara, ya, tapi mereka taat kepada pemerintah ini, ya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mencari akhirat. Lagi menunjukkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita untuk mencintai pemerintah dalam ukuran yang baik, taati pemerintah, mencintai tanah air yang tercinta. As-sam'i wa ta'ah, taat, dengar dan taatlah. Wa in 'abdan habasyian, kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian itu adalah hamba yang berasal dari Ethiopia, Habasyi, Habasyah. Habasyah itu saat ini Ethiopia dan Sudan. Ya. Apa makna dari potongan sabda Nabi ini? Ya. Maksudnya adalah beliau menyampaikan sesuatu yang sifatnya perkiraan tapi mustahil terjadi sebenarnya. Perkiraan yang kemungkinan besar sangat mustahil terjadi di alam nyata. Kenapa? Karena seorang budak pada dasarnya tidak bisa menjadi pemimpin. Pada dasarnya seorang budak itu tidak bisa menjadi pemimpin. Tapi beliau sampaikan ini dalam rangka kalau saja terjadi seperti ini, meskipun tidak mungkin ya, ini kemungkinan terburuk ya. Kalau seandainya ada budak yang bisa jadi pemimpin, yang menjadi pemimpin, walaupun secara syar'i itu tidak bisa dikatakan pemimpin ya, secara syar'i ya, budak ya budak, bukan pemimpin. Tapi kalau seandainya ada budak memimpin, maka kita diperintahkan untuk taat ya, walaupun cara dia menjadi pemimpin itu salah ya. Karena budak dalam syariat tidak bisa menjadi pemimpin ya. Maka ketika dia menjadi pemimpin, maka itu salah itu. Tapi kalau seandainya ada budak yang memimpin, menjadi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara ya, seandainya itu memang terjadi, maka kita wajib untuk mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Ini kalau budak yang memimpin. Maka bagaimana jika seorang muslim yang merdeka ya, tentu lebih layak lagi untuk kita taat dan patuh dalam perkara yang baik. Ini senada dengan sabda Nabi SAW yang lain ketika Nabi SAW menceritakan tentang keutamaan membangun masjid. Ya. Nabi mengatakan man bana masjidan lillah walau kamas hatil khuta ya. Man bana masjidan lillah walau kamas hatil al quta banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang dia membangun masjid saya ulangi hadisnya ya. Man bana lillahi masjidan kamafhasi qutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah walaupun seukuran sangkar burung ya, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kan enggak mungkin seorang kok bangun masjid hanya seukuran sangkar burung, itu diameternya berapa? Kecil sekali. 7 kali mungkin 7 meter 10 meter ya. Tapi ini maksudnya adalah perkiraan yang tidak mungkin ya, perkiraan yang tidak mungkin apa, besar kemungkinan tidak ada di dalam realita. Tapi ini maksudnya adalah untuk menunjukkan keutamaan membangun masjid walaupun sekecil apapun kontribusi yang dia berikan ya, walaupun hanya sekecil apapun, 1 rupiah, 2 rupiah, atau membangun masjid gotong royong dengan tenaga yang tidak banyak ya, itu pahalanya besar ya. Ganjarannya adalah jika dia ikhlas lillah ya, maka dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga ya. Jadi hadis ini semakna ya dengan hadis tentang keutamaan masjid tadi. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya orang yang hidup setelahku, man ya'ish minkum ba'di, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, niscaya kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah-sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpeganglah kalian dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan genggamlah dia dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian ya, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, ibadah-ibadah ataupun ajaran-ajaran yang baru dalam agama Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan segala bid'ah itu adalah sesat. Maka dalam sabda beliau ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa sepeninggal beliau akan muncul banyak perselisihan, ya, akan muncul banyak golongan-golongan yang memisahkan diri dari jalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam masalah ibadah, penyimpangan mereka dalam masalah ibadah, ataupun dalam masalah akhlak, ataupun dalam masalah akidah, ya, akan muncul banyak golongan-golongan yang setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam hadis yang kami bacakan di awal tadi bahwa akan muncul dalam Islam ini 73 golongan, semuanya di neraka kecuali hanya satu saja, hanya satu saja yang berada di atas jalan kebenaran. Siapakah mereka? Yaitu ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi, kata Nabi, yaitu yang berpegang kepada ajaranku saat ini dan ajarannya, pemahamannya para sahabatku. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya akan muncul perpecahan, ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita solusi supaya kita tidak terpecah, supaya kita tidak terombang-ambing dengan banyaknya golongan-golongan yang terpecah tersebut. Apakah solusinya? Fa'alaikum bisunnati, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ya, inilah solusi untuk kita tetap berada di atas, untuk tetap kita berada di atas petunjuk ketika muncul fitnah, ya, ketika muncul perpecahan-perpecahan tadi yang sudah Nabi kabarkan 15 abad yang lalu, ya, solusinya adalah dengan berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perhatikan dalam sabda beliau ini, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggabungkan antara sunnahnya para khalifah dengan sunnah beliau, sunnahnya khulafa'ur rasyidin dengan sunnah beliau. Ini beliau gabungkan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin sebagai petunjuk juga sebagaimana sunnahnya beliau. Siapakah khulafa'ur rasyidin itu? Ya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ya. Ini dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara sunnahnya empat sahabat yang mulia ini dengan sunnah beliau, yang mana kedua ini menjadi petunjuk bagi umat Islam. Ya. Dan ini meliputi apa yang mereka para khalifah radhiyallahu anhum fatwakan, itu menjadi pendapat mereka, menjadi fatwa mereka, ya. Atau juga yang mereka teladankan berupa perbuatan mereka. Ya. Walaupun sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Ya. Jadi ketika ada keputusan atau fatwa, ya, para pendapat para khulafaur rasyidin, maka ini menjadi sunnah bagi umat Islam, ya, meskipun sebelumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melakukannya, ya. Karena kalau ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sunnah beliau, bukan sunnah khulafaur rasyidin. Kalau ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sunnah beliau, bukan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi kalau ada fatwa, ijma ataupun kesepakatan para khulafa'ur rasyidin, pendapat khulafa'ur rasyidin, maka itu menjadi sunnah bagi umat Islam yang telah diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sumber hukum, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Ya. Kemudian para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di atas terdapat perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin sepeninggal beliau ketika terjadi perpecahan dan perselisihan. Ya. Dan sunnah adalah jalan yang dilalui. Maksudnya sunnah itu adalah pedoman dalam menghamba kepada Allah, dalam beragama. Metode, ya, dalam beragama. Termasuk di dalamnya berpegang teguh dengan keyakinan-keyakinan, perkataan dan perbuatan Nabi SAW dan juga para khulafaur rasyidin. Itulah yang disebut dengan sunnah. Ya. Oleh karena itu, dahulu para salafus saleh ketika menamakan sunnah, ya, maka mereka mengartikan sunnah itu maknanya tiga aspek ini. Yang pertama adalah keyakinan akidah, kemudian perkataan, yaitu fatwa-fatwa mereka, para khulafaur rasyidin dan sabda-sabda Nabi SAW, dan perbuatan Nabi SAW dan para khulafaur rasyidin, sebagaimana ini pendapat ini diriwayatkan dari Imam Al-Hasan dan Al-Auza'i dan Fudail bin Iyad. Maka para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis tadi yaitu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam haji wada itu merupakan bantahan yang sangat kuat, ya, bagi orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan. Bantahan yang sangat kuat bagi orang-orang yang menyerukan kebid'ahan, baik bid'ah dalam masalah akidah maupun bid'ah dalam masalah ibadah. Ada beberapa sisi yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk mengikuti manhaj salaf, manhajnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita bisa simpulkan daripada hadis yang dari sahabat Irbad bin Sariyah tadi. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu pemahaman para salaf, yaitu para sahabat Nabi Sallam, dengan sunnah beliau. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa difahami kecuali dengan metode ini, metode salafus saleh. Yaitu seorang tidak mungkin bisa memahami Islam dengan baik kecuali ketika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga menggunakan metodenya para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Buktinya Nabi SAW menyuruh kita dalam hadis ini untuk mengikuti sunnah beliau, sunnati, dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Ya, itu para sahabat Nabi SAW. Empat sahabat Nabi SAW yang menjadi pemimpin para sahabat. Kedua, ya, sisi pendalilan yang kedua, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan sunnah khulafaur rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau bersabda, "Addu 'alaiha bin nawajith." Ya, peganglah. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajith. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Ya, maka beliau menggabungkan antara dua pedoman tadi, yaitu sunnah Rasulullah SAW dengan sunnahnya para khulafaur rasyidin, itu beliau sebut dalam satu kesatuan. Ya, ketika beliau perintahkan untuk berpegang kepada dua ini, maka beliau katakan berpegang teguhlah dengannya, bukan berpegang teguhlah dengan keduanya. Ya, Nabi tidak pisahkan, ya, tapi Nabi gabungkan dengan satu kata ganti yang sama, ya, berpegang tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, menunjukkan bahwasannya sunnahnya para sahabat, sunnahnya khulafaur rasyidin ini adalah termasuk sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga yang kita bisa simpulkan dari hadis ini yang menunjukkan bahwasannya kita wajib mengikuti manhajnya para sahabat, yang ketiga adalah beliau menghadapkan, yaitu menjadikan berlawanan semua itu dengan peringatan terhadap bid'ah. Maka hal ini menunjukkan setiap yang menyelisih manhaj salaf berarti dia telah terjerumus dalam bid'ah walaupun tanpa dia sadari. Artinya, ketika Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnahnya khulafaur rasyidin, yang mana khulafaur rasyidin adalah para sahabat Nabi SAW, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah itu menyebutkan lawan daripada ajaran ini, ya, yaitu apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian dari perkara bid'ah dalam masalah agama. Ya. Menunjukkan bahwasanya segala perkara yang baru dalam beragama ini adalah lawan daripada metode ini, ya, lawan daripada sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Maka jelas, ya, ketika kita melihat dua perkara yang saling berbeda, dua perkara yang saling berbeda bertemu, ya, maka kita akan bisa mengetahui hakikat daripada keduanya. Wa bi diddiha tatabayyanal asya'u. Ketika mengetahui lawannya, maka kita akan tahu hakikat daripada sesuatu. Ketika kita bertemu dengan perkara yang bid'ah, ya, orang-orang yang menyuruh kepada kebid'ahan, maka kita akan tahu mana orang-orang yang menyuruh kepada sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmah di mana Allah memunculkan kesesatan agar semakin memperindah kebenaran, akan semakin agar kebenaran itu tampak menang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya segala yang berlawanan daripada ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya itulah bid'ah. Ya. Yang keempat, beliau menjadikan hal itu yaitu manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan dan kebid'ahan. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka dia termasuk dalam golongan yang selamat di hari kiamat kelak. Jadi beliau menjadikan sunnah Rasulullah SAW, sunnah beliau dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, ya, itu sebagai solusi ketika terjadi perselisihan, ya, perpecahan. Maka seorang itu dikatakan bersatu, ya, menghindarkan diri dari perpecahan ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena beliau ketika memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, ini beliau sampaikan setelah beliau menjelaskan bahwa akan terjadi perpecahan di umat ini, ya, akan terjadi perselisihan, ya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang di antara kalian umurnya panjang setelahku, hidup setelahku, maka kalian akan mendapati banyaknya perpecahan di umat ini, ya, perpecahan, perselisihan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, bersatu, tetaplah kalian bersatu dengan berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Inilah persatuan. Yang kelima, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan sunnah beliau dan sunnah Khulafaur Rasyidin ke dalam perselisihan yang banyak itu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sunnah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perselisihan yang banyak tidak mungkin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Sekiranya Al-Qur'an itu bukan berasal dari Allah, pasti mereka akan menemukan banyak pertentangan, perselisihan dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ajaran Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin, ini bersumber dari Allah SWT. Ya, sehingga ketika seorang beragama, komitmen beragama, mengikuti sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman para sahabat Nabi SAW, maka dia telah berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Karena petunjuk Allah tidak mungkin terjadi perselisihan di dalamnya, ya, tidak mungkin terjadi perpecahan atau kontradiksi di dalamnya, ya, karena Allah SWT mengatakan walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Al-Qur'an itu bersumber bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya akan mendapati di dalamnya banyak sekali pertentangan, perselisihan. Nabi SAW menyebutkan sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu sebagai lawan daripada perpecahan tadi, ya, solusi daripada fasayarakh tilafan kathira, daripada perpecahan umat yang banyak tadi. Maka ini menunjukkan bahwa berpegang teguh kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW adalah petunjuk dari Allah. Karena itulah persatuan, karena itulah pertentangan daripada perpecahan tadi. Kemudian para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ke-26. Dalil yang ke-26, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi qarni ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabatku. Kemudian orang-orang yang hidup sesudah mereka. Kemudian orang-orang yang hidup sesudah mereka. ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ. Kemudian setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, khairu ummatil qarnul ladzi bu'ithtu fihim. Sebaik-baik umatku adalah generasi yang aku diutus kepada mereka. Kemudian juga beliau bersabda dalam hadis yang lain, khairu hadhil ummah al-qarnul ladzina bu'ithtu fihim thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik umat ini adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabat, kemudian yang datang setelahnya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ketika ditanya, siapakah manusia yang paling baik? Beliau menjawab, al-qarnul ladzi ana fihi, generasi yang aku berada di tengah-tengahnya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tsani, kemudian generasi yang kedua, yaitu para tabi'in. Thumma tsalits, kemudian generasi yang ketiga, yaitu para tabi'ut tabi'in. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Maksudnya sebaik-baik manusia, ya sebaik-baik manusia lintas generasi. Baik itu generasinya umat Muhammad, ataupun umatnya Nabi Isa, ataupun umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik setelah para nabi. Mereka adalah sahabatnya nabi, sahabatnya para nabi yang paling baik, yang paling afdal di sisi Allah itu sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, ya. Sebaik-baik manusia, dan manusia itu ya dari zaman Nabi Adam sampai yang meninggal di hari kiamat nanti. Ya. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih mulia daripada hawariyin. Ya, hawariyin yaitu sahabatnya Nabi Isa alaihi salam, dan juga lebih mulia daripada nuqaba us-sab'in, yaitu 70 Bani Israel, 70 orang dari Bani Israel yang dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya. Lebih mulia daripada sahabatnya Nabi Ibrahim, sahabatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kemudian setelah mereka adalah yang terbaik setelah para sahabat adalah thumma alladzina yalunahum, yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka itu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Thumma yaji'u qaumun, kemudian setelah itu akan datang seorang yang persaksiannya itu mendahului daripada sumpahnya, dan sumpahnya mendahului daripada persaksiannya. Apa maknanya? Maknanya adalah akan datang setelah itu orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan dalam berbicara, tidak berhati-hati dalam berbicara, ya, sehingga mereka mudah bersumpah dengan sumpah yang palsu, mudah mengatakan demi Allah, wallahi, bersumpah untuk meyakinkan sesuatu yang dusta, ya, persaksian, sumpah palsu, ataupun juga mereka mudah untuk bersaksi, untuk memberikan saksi-saksi yang dusta, saksi-saksi yang palsu. Kemudian di sini penulis rahim hafizahullah taala menjelaskan kepada kita bahwasanya pendapatnya para sahabat itu adalah hujjah dalam agama ini, ya, atau dalil yang mutlak dalam agama ini. Di mana beliau menyebutkan di sini pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi beliau secara mutlak, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah para pendahulu dalam hal melakukan segala kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan, seandainya diperankan seorang sahabat salah dalam suatu hukum, sedang seluruh sahabat selainnya tidak mengeluarkan fatwa yang benar, namun kebenaran ada pada orang-orang yang datang setelah mereka, maka berarti generasi tersebut lebih baik daripada sahabat dari sisi ini. Sebab suatu generasi yang terdapat kebaikan padanya adalah lebih baik daripada generasi yang tidak terdapat kesalahan dari sisi ini. Maksudnya adalah secara umum memang para sahabat itu terbaik, ya. Mereka adalah umat yang paling baik, yang paling afdol. Namun kalau berbicara secara person, ya, dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam masalah keilmuan, dalam masalah ibadah, maka mungkin saja generasi yang datang setelah mereka, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mungkin saja memiliki ilmu yang lebih dalam daripada para sahabat. Atau mungkin saja mereka memiliki ibadah yang lebih giat, lebih banyak daripada para sahabat. Namun ada satu status yang tidak akan pernah bisa diungguli oleh siapapun di antara umat ini, yaitu status menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi maksud beliau itu adalah seperti itu. Ya. Namun apakah kemudian pernyataan perkataan sahabat itu secara mutlak menjadi hujjah, menjadi dalil seperti Quran dan Sunnah dan ijma? Maka ini perlu dirinci, ya, para pendengar sekalian, ya. Ada rinciannya. Dijelaskan oleh para ulama. Bentar. Ada rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah untuk perkara-perkara yang dimana di situ tidak mungkin terjadi ijtihad, ya. Perkara-perkara di situ tidak ada ruang untuk berijtihad, maka jelas pernyataan sahabat atau pendapat sahabat itu menjadi dalil, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika seorang sahabat berbicara dalam masalah akidah, ya, tentang hari kiamat misalnya, maka ini hukum perkataan sahabat ini menjadi seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin mengatakan sesuatu yang ghaib, ya, sesuatu yang tentang hari kiamat, ya, kecuali itu menunjukkan bahwasanya mereka pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Besar kemungkinan pernyataan itu, ya, adalah yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi pendapat sahabat untuk masalah-masalah yang tidak ada ruang ijtihad, contohnya dalam masalah akidah, ya, maka ini jelas pernyataan mereka adalah dalil yang sah dalam agama kita. Masuk juga dalam masalah ini adalah ketika pendapat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul, sebentar. Pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul ketika mereka ditanya atau dalam ketika mereka berfatwa. Ketika mereka berfatwa, menyimpulkan sebuah fatwa, kemudian tidak menukilkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu bisa besar kemungkinan bahwasanya mereka menukilkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara makna. Contohnya seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika menjelaskan, ketika ditanya tentang makna ayat al-hajju ashhurun ma'lumat, sesungguhnya haji itu memiliki bulan-bulan yang sudah ditentukan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, la yuhrimu bil haji illa fi ashuril haji. Tidak boleh berihram untuk melaksanakan ibadah haji kecuali di bulan-bulan haji. Ya. Fa inna min sunnatil haji an tuhrima bil haji fi ashuril haji. Karena di antara sunnahnya haji adalah seorang itu berihram untuk berhaji di bulan-bulan haji. Berihram maksudnya berniat untuk melaksanakan manasik haji. Ini tidak boleh dilakukan kecuali di bulan-bulan haji. Fa inna min sunnatil haji, karena itu termasuk daripada sunnah haji. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasannya ketika seorang sahabat dalam fatwanya ditanya, kan, dalam fatwanya kemudian mengatakan fa inna min sunnati kada, ya, karena di antara bentuk sunnah dalam hal ini, sunnah dalam hal haji, itu menunjukkan bahwasanya mereka menyampaikan sabda Nabi secara makna, sehingga ucapan-ucapan para sahabat yang seperti ini dinilai sebagai dalil yang sah dalam syariat Islam, ya. Kemudian juga rincian yang kedua adalah untuk ucapan-ucapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi ijma, ya, yang disepakati. Maka ini juga hujjah, ya. Ini hujjah dalil dalam Islam. Baik itu ijma sukuti, yaitu ketika seorang sahabat menyampaikan pendapat kemudian tidak diingkari oleh sahabat yang lain hingga itu menjadi persetujuan, itu hujjah menurut mayoritas para ulama. Ataupun ijma sharih, ya, ijma yang tegas, ya, ketika itu menjadi pendapat yang sama di seluruh para sahabat Nabi SAW, maka itu jelas menjadi hujjah. Kemudian juga yang ketiga adalah untuk pendapat sahabat Nabi SAW yang diselisih oleh sahabat yang lain, ya. Ketika ada beberapa pendapat atau pernyataan sahabat Nabi SAW yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, maka di sini tidak secara semata-mata kemudian menjadi hujjah, tidak, tapi menjadi hujjah ketika setelah ditinjau, ya, dianalisa mana pendapat yang paling kuat. Nah, itulah menjadi pegangan. Ini beberapa rincian yang dijelaskan oleh para ulama tentang pendapat para sahabat. Demikian para pendengar rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.